السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ما زلنا في الحديث 68 بعد 200 وهو حديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه كان يسير على جمل فأعيا فأراد أن يسيبه. التسيب هنا ليس تسيب الجاهلية ولكن لغة تركه يعني ملقسكنه. قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فصار سيرا لم يسر مثله قط. وهذه تدل على بركة دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأيضا علامة النبوة من دلائل النبوة. فقال بعنيه بأوقيه، قلت لا، ثم قال بعنيه فبعته بأوقية. ماذا استفدنا من هذه الكلمة أو من هذه الجملة؟ جواز بيع من الأعلى إلى الأسفل أو من الأسفل إلى الأعلى، من الراعي إلى الرعية أو من الرعية إلى الراعي. واستثنيت حملانه إلى أهلي. ما الذي استفاد من هذه الجملة؟ فاستثنيت حملانه إلى أهلي، ماذا؟ جواز، نعم، الشرط في البيع، جواز الشرط في البيع. ما شرطه؟ ما شرط شرطي؟ بولهnya syarat dalam jual beli. Tapi syarat dalam jual beli ada syaratnya. Naam. La yukhalif, tidak menyelisihi asal jual beli itu sendiri dan tidak menyelisihi syariat. Falamma balagtu ataituhu bil jamali wa hada yadullu ala al wafa fanaqadani thumanahu thumma raja'tu fa arsala ila athari fa qala atarani makastuka li akhudha jamalaka خذ جملك ودراهيمك فهو لك. ماذا يدل أو ماذا تدل هذه الجملة؟ أخلاق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورحمته. نعم، الخامسة أن الامتناع على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مثل هذه القصة لا يعد إثما وعقوقا وتركا لطاعته. فائدة yang kelima barakallahu fikum bahwasanya seseorang tidak mau menjual kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kisah ini tidak termasuk dosa dan tidak termasuk penentangan terhadap Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan tidak dianggap tarkan li ta'atihi, tidak dianggap bahwa dia meninggalkan ketaatan kepada Nabi, tidak, karena ini jual beli. Minal a'la ilal asfal. Misalnya dari Nabi kepada ashabihi, atau dari ra'i pemerintah kepada ra'iyah. Baik. Bolehnya jual beli dari atas ke bawah dari nabi kepada yang di bawahnya, atau dari penguasa kepada rakyatnya, dari ustaz kepada muridnya, talamizihi. Boleh jual beli? Boleh. Kalau yang di bawahnya menolak, apakah itu penentangan? Lah, mengapa? Karena jual beli tidak boleh ada pemaksaan. Jual beli harus dengan taradin. Jual beli harus dengan taradin. Sehingga walaupun dia nabi, Jabir menyatakan la. Bi'nihi la. Apakah Jabir menentang nabi? Durhaka kepada nabi ila akhir? La. Demikian pula ra'i ila ra'iyah. Saya mau beli, oh enggak, saya enggak jual. Enggak apa-apa, karena jual beli itu perkara yang tidak boleh dengan pemaksaan, harus dengan taradin. Beda dengan pembebasan tanah untuk sebuah jalan. Kenapa beda? Karena ini bukan kepentingan pribadi pemerintah tersebut. Ini rumahnya di sini. Saya enggak jual. Menurut dalil yang saya baca dalam Umdatul Ahkam, yang saya pelajari pondok Ya'us Sunnah, walaupun penguasa, saya tidak mau jual. Bagaimana? Beda kasusnya. Ini bukan untuk pribadinya, tapi untuk kepentingan kamu juga nantinya. Ini perbeda. Yang dimaksud adalah kalau seorang presiden atau menterinya atau wali kota datang kepada kamu pengen beli rumahmu untuk kepentingan pribadinya, boleh kamu menolak? Boleh. Oh enggak, saya jual pak, maaf. Tidak apa-apa. Marhum Farik bainahuma. Jangan sampai dikira kita mendukung orang-orang yang menentang. Barakallahu fikum. Demikian pula seorang ustaz pada murid-muridnya. Kalau ustaz mau beli barangmu, kamunya kebetulan enggak pengen dijual, enggak ada paksaan. Oh enggak, saya jual ustaz. Enggak apa-apa. Tayib, ini faedah keberapa? Kelima. Bahwa penolakan kepada nabi tadi tidak dianggap dosa, tidak dianggap durhaka, enggak dianggap meninggalkan ketaatan pada nabi. Fa inna hadhihi anhu laisat ala wajhil ilzam. Karena apa yang disebutkan oleh nabi tadi, bi'nihi, tidak dalam bentuk ilzam, perintah. Wa tahtim, tidak dalam bentuk tahtim, satu keharusan. Wa inama ala wajhi takhyir, tetapi menawarkan. Wa targhib, hanya mendorong, memotivasi, menganjurkan. Jual saja, sini saya beli. Wa misluha qissat Barirah, yang seperti itu juga adalah kisah Barirah. Hina syafa'a ilaiha an tarji' ila zawjiha, ketika diminta syafaat untuk kembali kepada suaminya, yaitu Mughis. Kisah Mughis dengan Barirah, kisah yang unik, kisah cinta yang unik. Nah, serius, memang kisah cinta. Dia budak sama budak, tetapi ketika Barirah yang merdeka, dalam hukum syariat Barirah mendapatkan kebebasan memilih mau tetap menjadi istrinya Mughis atau lepas dari Mughis. Karena bagaimana mungkin dia merdeka suaminya budak? Dia akan terikat nantinya dengan seorang budak, akan susah. Maka Barirah memilih lepas dari suaminya. Maka Mughis meminta kesana kemari, minta tolong agar Barirah kembali kepadanya, agar Barirah memilih bersamanya. Maka sampai meminta syafaat kepada nabi, tolong, ini minta syafaat namanya, mintakan kepada dia agar dia kembali kepadaku. Ketika disampaikan kepada Barirah, wahai Barirah, Mughis meminta kepadamu agar kau kembali kepadanya. Apa jawaban Barirah? Atak muruni bidalik, apakah engkau perintahkan aku atau hanya menyampaikan? Dijawab oleh Nabi, bal syafi', tidak, aku hanya syafi', aku hanya syafi', aku hanya menyampaikan syafaat. Bisa dipaham syafaat? Mafhum insyaAllah. Maksudnya mendukung murid agar Barirah pindah. Maka Barirah bertanya, ini perintah atau bukan? Dijawab, bukan, bukan perintah, hanya aku menyampaikan syafaat dari murid. Faqalat, maka Barirah berkata, la hajata li bihi, aku tidak memerlukannya lagi, aku tidak berhajat kepadanya lagi. Faqad fahima as-sahaba radhiyallahu ta'ala anhum anna mithla hadhihi al-ashya' la talzam al-ijabah, maka para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in memahami ada perintah dalam bentuk ilzam, ada perintah dalam bentuk anjuran, ada perintah dalam bentuk yang ghairu ilzam. Amr ada dua, ada yang ala tariqil ilzam, ada yang ghaira ilzam. Maka ketika Nabi SAW memerintahkan Barirah, kembalilah kepada Mughis, Mughis meminta agar engkau kembali kepadanya, kasihan dia. Jawab Barirah, ya Rasulullah, ini perintah atau bukan? Kalau perintah, wajib ditaati. Bagaimana mungkin perintah Nabi tidak ditaati? Sami'na wa ta'ana. Tapi Nabi menjawab, la, bal syafi', tidak, aku hanya syafi', hanya membantu permintaan Mughis. Kalau gitu, la hajata li bihi, aku tidak berhajat lagi kepada dia. Baik, berarti para sahabat memahami anna mithla hadhil asya la talzam al ijabah, bahwa perintah-perintah yang seperti ini tidak harus ditaati, tapi itu penawaran. Wa illa lakanu asra'an nas ila al-imtithal, kalau mereka paham bahwa itu perintah, niscaya para sahabat adalah asra'an nas, para sahabat adalah yang paling bersegera dari manusia untuk mempraktikkan perintah-perintahnya. Sahih? Nah, para sahabat adalah yang paling taat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Yang keenam, ukhida min hadzal haditsi, afwan, akhadha min hadzal haditsi Ibnu Rajab rahimahullahu taala qa'idatan 'ammah, wa hiya annahu yajuzu lil insani naqlul mulki fi syai' واستثناء نفعه المعلوم مدة معلومة وهذا يعم كل شيء من إجارة وهبة ووقف ووصية إلا بضع الأمت فلا يجوز استثناؤه لأنها منفعة لا تحل إلا بزوجية atau mulki al-yamin. Faedah yang keenam, Ibn Rajab rahimahullah mengambil faedah, satu kaedah yang ammah, bahwasanya boleh bagi manusia untuk memindahkan kepemilikan pada satu barang, tetapi dengan pengecualian manfaatnya sementara. Pengecualian manfaatnya al-ma'lum. Mana sementaranya? Muddatan ma'lumah. Ini makna sementara, beberapa saat tertentu. Saya ulangi, kaidahnya yang diambil oleh Ibn Rajab dari hadis ini, yajuzu lil insani naqlul mulki fi syai wa istithna'u naf'ihi al-ma'lum muddatan ma'lumah. Bolehnya seseorang memindahkan kepemilikan sesuatu, satu barang, dengan mengecualikan manfaatnya tertentu, manfaat tertentu, dalam waktu tertentu. Taib, kenapa disebutnya naqlil milki? Kenapa enggak disebut menjual? karena tidak hanya pada penjualan. Naqlul milki bisa terjadi dengan apa? Naqlul milki, pemindahan kepemilikan dari satu orang ke orang lain. Bisa terjadi dengan apa? Naqlul milk. Bisa dengan jual beli. Bisa dengan hibah. Bisa dengan wasiyah. Bisa dengan apa lagi? Memindahkan kepemilikan. Baik hibah, wasiyah, hadiah, ini saudaranya hibah. Ila akhirnya. Boleh naqlul mulki isyai bisyarat, dengan syarat istithna manfa'ah naf'ihi ma'luman tertentu, muddatan ma'lumah, dalam waktu tertentu. Kalau yang pertama ada dalam hadis, saya jual ya Rasulullah pada engkau dengan harga sekian, tapi minta syarat kuda ini, unta ini aku tunggangi sampai ke rumahku, nanti baru aku berikan. Manfaat ma'lumah pada waktu tertentu. Hibah, saya hadiahkan ini buatmu, tapi saya pakai dulu ke Pekalongan, setelah kembali saya kasih untuk kamu. Ini hibah, ada kecualian. Tapi mudatan ma'lumah. Wasiyah, saya wasiatkan, kata orang yang sudah mau mati. Kan wasiat berarti akan wafat, atau ditulis kalau saya mati itu semua atau sebagian atau sepertiganya barang ini untuk, tapi selesaikan dulu urusan jenazah ini. Ini pakai dulu mobil tadi, rumahnya, sebagainya yang mau dihibahkan, mau diwasiatkan, dipakai dulu sampai selesai urusan jenazah baru diambil. Yajuz? Naam, yajuz. Hadiah juga begitu. Yajuz. Tetapi kalau tidak ada muddatan ma'lumah, enggak ada kata sementara, waktu tertentu, enggak boleh. Mengapa? Karena akan bertentangan dengan inti dari jual beli, inti dari hibah, inti dari wasiah, inti dari hadiah. Contohnya, saya hadiahkan mobil ini kepada kamu, tapi jangan dipakai lama-lamanya. Terus apa maknanya kepemilikan? Harus tertentu, tapi jangan dipakai dulu sampai sekian hari, biarkan keluarga aku pakai, setelah itu ambil. Harus ada waktu tertentu. Kalau tidak, hilang inti dari jual beli, inti dari wasiyah, hibah, hilang. Artinya hilang inti darinya, yaitu kepemilikan. Saya berikan pada kamu, tapi jangan dipakai. Ini syarat yang batil. Syarat yang batil. Yang ketujuh, wadin kecualikan. Ini boleh semua. Baik, sekarang ada yang berikutnya. Ini semua yajuz istisna. Naf'ihi ma'lum fi muddatin ma'luma. Baik, ada satu lagi. Saya nikahkan engkau dengan anak saya, tapi dengan syarat. Ini barakallahu fikum perbedaannya. Saya jual budak saya kepada kamu sekian, tapi saya minta syarat setahun ini saya boleh menjimainya. La yajuz. Ini kekecualian. Ini kekecualian. Masalah amah, perbudakan, jual beli budak perempuan, atau masalah pernikahan, maka disebutkan di sini oleh Ibnu Rajab dengan kalimat hadza ya'ummu kulla syai'in. Ini mencakup segala sesuatu. Min ijaratin wa hibatin wa waqaf wasiyah. Wakaf juga sama, belum tentu di sini wakaf. Illa budhil amah, kecuali masalah urusan kemaluan budak perempuan. Fala yajuzu istithna'u, tidak boleh dikecualikan. Li'annaha manfa'atun la tahillu, karena itu manfaat yang tidak halal kecuali bi zaujiyah au mulkil yamin, kecuali untuk suami istri atau dengan kepemilikan tangan. Artinya dengan membeli dan kepemilikan tangan tadi, artinya membeli budak. Kalau sudah dijual, tapi syaratnya saya masih boleh memakai, enggak boleh. Walaupun mudah tertentu, tidak boleh. Karena itu dihalalkan dengan apa? Budu'in nisa dihalalkan dengan satu, pernikahan. Kedua, milkil yamin, harus dimiliki. Sekarang sudah enggak dimiliki, saya jual, sudah. Maka enggak boleh syaratnya. Syarat tadi tidak boleh pada masalah penjualan budak perempuan. Yang ketujuh, jawazul bayi' wastithna'u naf'il mabi' idza kana naf'al mustathna ma'luman. Yang ketujuh, boleh jual beli dengan mengecualikan manfaat idza kana naf'al mustathna ma'luman, kalau manfaatnya tertentu. Makanya tadi jangan salah menghafalkan kaidahnya Ibnu Rajab, jangan salah. Harus naf'ihi al-ma'lum, ada kata al-ma'lum, muddatan ma'lumah, dalam waktu tertentu. Manfaatnya ma'lum, waktunya juga sementara. Baik. Mengapa sementara tadi sudah diceritakan atau sudah dijelaskan? Karena kalau tidak sementara, akhirnya hilang makna kepemilikan. Iya kan? Kalau tidak sementara, untuk selama-lamanya namanya hilang makna kepemilikan. Baik, yang kedua ma'lum, ini dibahas pada nomor 7. Bolehnya mengecualikan manfaat idza kana naf'al mustatsna ma'luman, kalau manfaat yang dikecualikan itu tertentu. Wa hadhihi al-mas'alah juz'un min al-qa'idati as-sabiqah. Dan masalah ini adalah bagian dari kaidah yang tadi. Kaidah yang tadi sudah kita baca. Wa fi hadha khilafun ya'ti tahqiquhu insyaallah. Dan di sini ada perselisihan para ulama. Ya'ti tahqiquhu insyaallah, akan datang penjelasannya nanti insyaallah. Baik, kalau yang tadi muddatan ma'lumah, waktu tertentu. Kalau waktunya tidak tertentu, akan hilang makna kepemilikan. Tapi sekarang kalau manfaatnya harus ma'lum. Kalau tidak ma'lum, apa yang hilang dari jual beli? Tidak ma'lum itu manfaatnya apa saja? Pokoknya saya bisa memakai dan bisa memanfaatkan apapun padanya. Sudah pernah kita baca bahwa syarat-syarat tadi tidak boleh kalau syarat-syarat dalam jual beli tidak boleh kalau pertama yukhalifu syariah walau mi'ata syartin, kalau menyelisihi kitabullah, menyelisihi syariat, tidak boleh. Ada yang kedua, bertentangan dengan muqtada al-bay'. Idza khalafa muqtada al-bay'. Taib, muqtada al-bay' mana? Muqtada al-bay' adalah al-milk, naqlul milki, berpindahnya kepemilikan. Kalau diberi syarat manfaatnya, tapi manfaatnya untukku, kemudian tidak tertentu manfaat yang mana, manfaat apa, pokoknya semua manfaatnya. Oh ya, gak bisa. Mengapa? Bertentangan dengan makna kepemilikan. Berarti sama. Harus muddatan ma'lumah, karena kalau tawalal muddah, berarti hilang kepemilikan. Ini juga sama. Kalau manfaatnya bukan tertentu, tapi semua manfaat, terus apa manfaatnya, apa maknanya dijual? Taib. Ikhtilaful ulama, di sana ada ikhtilaf para ulama. Hal yajuzu lil bai' an yashtarita naf'an ma'luman fil bai'. Bolehkah seseorang penjual mensyaratkan manfaat tertentu dalam jual beli? Dalam faedah yang tadi sudah jelas boleh ya, tapi sesungguhnya ada ikhtilaf. Kasukna daril mabi' syahran, seperti menempati rumah yang sudah dijual satu bulan. Saya jual rumah ini kepada kamu seharga sekian, tapi dengan syarat saya menempatinya dalam waktu sebulan sementara saya cari rumah, misalnya. Hal yajuz? Wa hal yajuzu aidan lil mushtari? Sebaliknya, bolehkah bagi pembeli an yashtarita 'ala al-ba'i naf'al ma'lum? Bolehkah bagi pembeli untuk mensyaratkan manfaat tertentu dari apa yang dijual? Kan yashtarita 'alaihi haml ma ashtarahu? Seperti pembeli berkata, saya beli, tapi dengan syarat, bawakan ke rumah saya. Bawakan ke rumah saya. Hamli mashtarahu minhu ila mawdi'in mu'ayyan. Membawa apa yang dibelinya sampai ke tempat tertentu. Aw khiyatati thawb al-mabi', atau menjahitkan baju yang dia beli. Boleh saya beli sekarang, tapi minta syarat. Tolong potongkan, sebab ini kepanjangan. Bagi saya kepanjangan supaya enggak isbal, kamu pendekkan, kamu kelim. Kalau iya, maka syarat itu berlaku bagi sebagian ulama. Sebagian ulama tidak. Kita lihat satu persatu. Fadhahabal a'immatu tsalas, adapun para imam yang tiga, Abu Hanifah dan Malik dan Syafi'i, menganggap adamu sihhatil aqdi wasyarat. Mereka menganggap tidak sah akadnya dan tidak syarat, tidak sah syaratnya. Illa anna Malikan ajaza sartul hamli 'ala dabbah ila al makanil qarib. Hanya saja Imam Malik membolehkan kalau syaratnya membawakan ke tempat terdekat atau tempat yang dekat. Wa dhahabal Imam Ahmad, adapun Imam Ahmad berpendapat jawazu syartin wahidin faqat. Boleh mensyaratkan seperti itu, tapi syaratnya satu saja, enggak boleh lebih. Nanti kalian akan paham mengapa kok beliau menganggap syaratnya satu saja, enggak boleh lebih. Dan mengapa imam yang tiga menyatakan tidak boleh dan tidak sah. Wa wafaqahu ala ra'yihi Ishaq wa Ibn al-Mundhir wal Auza'i. Dan pendapat Imam Ahmad ini disetujui atau disepakati oleh Ishaq Ibn Rahuya wa Ibn al-Mundhir dan juga Auza'i. Wa inna jam'an fil aqdi baina syartaini batal al-bay' wa in jama'a fil aqdi. Kalau dalam akad jual beli ada dua syarat, batal al-bay', syaratnya batal. Satu saja, enggak boleh lebih. Wa anil Imam Ahmad riwayatun ukhra, dan Imam Ahmad punya riwayat lain. Anna al-bay'a sahih. Bahwa jual belinya tetap sah, ma'as syurutil a'idah lil bay', bersama syarat-syarat. Ini bukan satu, ini pendapat Imam Ahmad yang lain. Dalam riwayat lain berkata, boleh lebih dari satu syarat bagi penjual, tetapi min manafi' ma'lumah fil bay', harus manfaat yang tertentu dalam benda yang dijual, fil mabiyah. Au aida lil mushtari, atau yang kembalinya kepada pembeli. min manafi' ma'lumah, pada manfaat-manfaat yang tertentu, fil mabi', dalam barang yang dijual oleh sang penjual. Wa ikhtara hadhihi riwayah Syekhul Islam wal Muslimin Abu al-Abbas. Pendapat yang terakhir ini, yakni pendapat Imam Ahmad yang lain ini, disepakati atau dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Abu al-Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wa tilmuduhu, dan muridnya yaitu Syamsuddin Ibnu al-Qayyim rahimahullah. Wa nasaraha wa ayyadaha Syekhul Allamah al-Muhaqqiq, dan juga didukung, dibela oleh Syekh kami Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir Al-Sa'di atau Al-Sa'di rahimahumullahu jami'an wal muslimin. Semoga Allah merahmati mereka semuanya dan merahmati kaum muslimin. Wa hadha ma a'taqidu sihhatahu, dan ini kata beliau penulis Syekh Abdullah Al-Bassam, dan inilah yang saya yakini kebenarannya. Yang terakhir, kama yati tabinu adillatul ulama, sebagaimana akan datang nanti penjelasannya dalil-dalil para ulama, semoga Allah merahmati mereka, wa ma'akhiduhum, dan juga bagaimana pengambilan-pengambilan dalil mereka rahimahumullah wa jema'in. Tapi karena waktunya habis, kita akan baca dalil-dalilnya pada pertemuan yang akan datang biiznillahi ta'ala wa inayatihi wa masyiatihi subhanahu wa ta'ala.